fenomena. Harap kau baik saja. Sudah mata berjumpa. Harap kau baik saja. Mungkin ini rindu yang menjelma ke dinada. Agar kau dengarkan saat kau terlalu. Aku ulangi semua.